Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah faslun. Wa ma ikhtiyaru ayyam al-usbu' lil-hijamah. Faqala al-Khalla'al hijami'i. Akhbarana Harb bin Ismail. Qala qultu li Ahmad. Tukra' al-hijamah fi shay'in min al-ayyam. قال قد جاء في الأربعاء السبت وفي عن الحسين ابن حسان أنه سأل أبا عبد الله يعني إمام أحمد كنيانه أبو عبد الله عن الحجامة أي يوم تكره فقال في يوم السبت ويوم الأربعاء ويقولون يوم الجمعة وروى الخلال عن أبي سلمة وأبي السعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت فأصابه بياض أو برص فلا يلومن إلا نفسه وقال الخلال أخبرنا محمد بن علي بن جعفر أن يعقوب بن بختان حدثهم قال سئل أحمد عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء فكرهها وقال بلغني عن رجل أنه تنور واحتجم عن يوم الأربعاء وأصابه البرص فقلت له كأنه تهاون بالحديث قال نعم وفي كتاب الأفراد للدارقطني من حديث نافع قال لي عبد الله ابن عمر تبيغ بالدم فابغي لي حجاما ولا يكون صبيا ولا شيخا كبيرا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة ما تزيد الحافظ حفظا والعاقل عقلا فاحتجموا على اسم الله تعالى يعني بسم الله ولا تحتجموا الخميس والجمعة والسبت والأحد واحتجبوا الاثنين وما كان من جزام ولا برص إلا نزل يوم الأربعاء. طيب بسني التعليق على مصطفى العدوي حديث منكر جدا أخرج ابن ماجه في السنن عن سويد بن سعيد عن عثمان بن مطر عن الحسن بن أبي جعفر عن محمد بن جهاد عن نافع عن ابن عمر أخرجه عن محمد المصفى عن عثمان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عصمة عن سعيد بن ميمون عن نافع عن ابن عمر قلت وكلاهما تالف هالك الحسن ابن أبي جعفر وعثمان بن مطر ضعيفان وسويد في كلام وأما الطريق الثاني سعيد بن ميمون مجهول وعبد الله بن عصمة مثله مجهول عثمان ضعيف ابن المصفى له أوهام والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات وعله بعثمان بن مطر واعترض السيوطي في ألا لي. اتهام عثمان به أو ورد للطريقين عن محمد بن جحان وقال فبري عثمان من عهدته. طيب انظر التنزيه والفوائد. قال الدار قدني تفرد به زياد بن يحيى وقال رواه أيوب النافع وقال فيه احتجم يوم الاثنين والثلاثة ولا تحتجم يوم الأربعاء وروى أبو داود في سننه من حديث أبي بكر أنه كان يقرأ الحجامة يوم الثلاثاء وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الثلاثاء يوم الدم وفي ساعة لا يرقى فيها الدم. Adapun kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adapun pemilihan hari dalam satu pekan untuk berbekam. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Khalal di dalam jami'nya, telah menghabarkan kepada kami Harb bin Ismail, berkata, aku bertanya pada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, apakah engkau membenci berbekam di hari apa yang engkau benci? Maka dijawab oleh Imam Ahmad, kalau kerja fi arbi'a wa sabt, hari yang dibenci ketika berbekam adalah hari Sabtu dan hari Rabu. Nah, hari Sabtu dan hari Rabu. Nah, wafi anil Husain bin Hassan, dan dalam riwayat tersebut juga dari datang dari Husain bin Hassan, beliau bertanya Abu Abdullah, siapa Abu Abdullah di sini? Imam Ahmad, tentang masalah berbekam. Ayyaumin takrah, takrah atau takrah, hari apa yang kau benci untuk berbekam, wahai Imam Ahmad? Dijawab oleh Imam Ahmad, yaumus sabt, hari Sabtu, yaumul arbi'a, hari Rabu, qulun yaumul jum'ah, ada juga yang mengatakan hari Jum'ah. Naam. Warawa al-Khallal an Abi Salamah wa Abi Sa'id al-Maqburi, juga diriwayatkan dari al-Imam al-Khallal, dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah secara marfu'an, man ihtajama yaumul arbi'a aw yaumus sabt, barang siapa yang berbekam pada hari Rabu atau hari Sabtu, asabahu bayadun aw baras, kemudian dia terkena penyakit kulit, kusta atau yang semisalnya, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis ini mungkar. Al-hadis mungkar, ma yuhtaju bih, tidak bisa dijadikan hujjah. Mungkar dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak dari jalan Sulaiman bin Arqam, Sulaiman matruk, ditinggalkan. Sulaiman bin Arqam matruk. Tariq Sulaiman akhraj al-Baihaqi fi Sunan al-Kubra, wa Ibn Adi fi al-Kamil, wa Ibn al-Jawzi fi al-Mawdu'at. Walau turqun tarifah, wanzur ta'liq al-mawdu'at Ibn al-Jawzi, wanzur la al-lali al-Suyuti, wa tanzir al-Shari'ah Ibn Iraq, wa talkhis mawdu'at Ibn al-Jawzi al-Dhahabi. Hadisnya matruk, mungkar. Mungkar karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang matruk, yang ditinggalkan. Qala al-Khallal, berkata al-Imam al-Khallal, akhbarana Muhammad bin Ali bin Ja'far anna Ya'qub bin Bakhtan haddatha qala su'ila Ahmad an Nawrah. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang Nawrah. Nawrah itu menyalakan lampu, lilin. Ya, Allahu a'lam apakah menyalakan lampu dalam rangka kematian atau apa, atau pengobatan. Harus dilihat ini. Atau memakai bedak naurah. Bedak dari apa? Kapur ke badannya. Harus dilihat lagi. Oleh hijamah atau dengan hijab. Nah, ditanya Imam Ahmad rahimahullah tentang naurah dengan dan hijamah pada hari Sabtu dan yaumul arbi'ah, hari Rabu. Maka Imam Ahmad rahimahullah membencinya. Wa qala balaghani ar-rajul an tanawwar, telah sampai kepadaku bahwasanya beliau menyalakan lampu atau menyalakan lilin, lentera, atau tadi maknanya bisa juga nah memakai kapur ya di badannya. Allah alam, ini harus dilihat lagi. Ya, dari naurah, nur. Wa tajama yani yaumul arbi'a fa asabahu al-baras, kemudian beliau berbekam pada hari Rabu, terkena kusta. فقلت له كان نتهاون بالحديث قال نعم. Maka katakan sepertinya dia menganggap remeh dengan hadis. Ada jawab ya. Tapi tadi ya hadisnya mungkar. Juga dalam Al-Afrad Lidharuqni dari hadis Nafi' qala li Abdullah bin Umar tabayyaga bid-dam. Pada suatu hari darahku memuncak. Tolong carikanlah aku seorang tukang bekam. Jangan anak kecil, jangan terlalu tua renta. Karena aku melihat, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-Hijamah tazidul hafiz hifdzan. Berbekam itu menambah hafalan seorang semakin ditambah. Dan menambah orang yang berakal menjadi dewasa, berakal. Berbekamlah kalian dengan menyebut nama Allah. Janganlah kalian berbekam pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berbekamlah kalian yaumul Itsnin, hari Senin. Besok berarti hari Senin. Oh, susahnya ini kalau hari tanggal sunnahnya hari-hari ini. Ya enggak dapat misalnya. Tapi tenang aja, hadisnya mungkar. Sehingga tidak dipakai. Wa man kan min juzam wa la barat illa nazal yaumul arba'a. Ya. Naam tadi sudah dibaca. Munkar jiddan akhraj Ibn Majah fi Sunan an Suhaib bin Sa'id an Utsman bin Mattar an Hasan Ibn Abi Ja'far an Muhammad bin Jahad an Nafi' an Ibn Umar an Muhammad bin Safa an Utsman bin Abdul Rahman عن عبد الله بن عثمان سعيد بن ميمون عن نافع عن ابن عمر قوله كلام التالي والحسن بن ابي جعفر وعثمان بن مطر ضعيفان روايتنا داسة الحسن بن ابي جعفر وعثمان بن مطر كدوانيا ضعيف وسويل في كلام اما الطريق الثاني سعيد بن ميمون مجهول سعيد بن ميمون جلان yang kedua ada سعيد بن ميمون مجهول عبد الله بن عثمان سامع مجهول Utsman da'if, Ibn Mustafa law awham, ada banyak kekeliruan. Hadis ini disebutkan oleh Ibn al-Jauzi di dalam maudhu'at, hadis-hadis yang maudhu', yang dibuat-buat. Lihat al-maudhu'at Ibn al-Jauzi. Qala Dharuqutni tawarra Nabi Ziyad bin Yahya. Berkata Imam Dharuqutni, hadis ini Ziyad bin Yahya menyendiri di dalam riwayatnya. Wadrawahu Ayyub bin An-Nafi' wa qala fi wahtajimu yawmul itsnain wa thalatha wa la tahtajimu yawmul arba'a. Wa qad rawa Abu Daud fi Sunan hadis Abi Bakra annahu kana yaqra al-hijama yawmul thalatha. Dari hadis Abu Bakra beliau membenci berbekam pada hari Selasa. Wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaumul tsulatsa yaumud dam. Hari Selasa adalah hari darah. Ya, di dalamnya ada 6 darah. La yarqau fiha dam. Ini juga mungkar. Tapi sekarang ya kalau Imam Ahmad ditanya itu dari riwayat yang sebelumnya apa Imam Ahmad pernah ditanya apa? Ah, apa tentang waktu-waktu bekam? Kapan saja. Berarti ini seolah-olah berbenturan dengan ucapan Imam Ahmad yang sebelumnya. Nah, karena Imam Ahmad bilang di sini kapan saja ketika dibutuhkan, ya. Nah, artinya ya, seolah-olah ucapan yang di sini berbenturan dengan Imam Ahmad. Lagi pula, ya para ulama ada yang mengatakan mungkar dalam riwayatnya. Artinya kembali lagi pada ucapan Imam Ahmad yang sebelumnya. Ucapan Imam Ahmad yang sebelumnya apa? Ah? Apa ketika dibutuhkan bekam kapan saja. Sekarang tadi yang disebutkan tuh nggak boleh hari bekam hari apa aja tadi? Rabu, yang Sabtu, Senin, Selasa, Allah biak habis. Paham enggak? Habis semuanya. Saya udah nunggu sakit. Wah. Saya pantesan mungkar. Kalau mungkar itu hadis aneh. Paham enggak? Hadis-hadis mungkar atau dhaif kadang bacanya juga aneh. Paham enggak? Dari bacanya aja udah aneh. Habis, enggak ada hari lagi. Senin enggak boleh, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari apa? Hari yang ke-10 apa? Enggak ada. Hah? Suruh. Nah. Di sini sebutkan la tahtajimu yaumul khamis, hari Kamis enggak boleh, Jumat, Sabtu, Ahad enggak boleh, Senin. Sampai apa itu? Enggak ada. Hari apa dong? Ya. Nah, Allah sallallahu alaihi Muhammad. Kembali ke ucapan Imam Ahmad yang sebelumnya. Apa Imam Ahmad bilang? Kapan saja ketika dibutuhkan. Apalagi sekarang kalau hari sunnah 17, 19, 21 itu benturan dengan larangan ini. Gimana? Enggak bisa. Habis. Ada yang enggak bekam berarti. Ya, repot malah. Hadis mungkar seperti itu kadang berbenturan, seolah-olah berbenturan. Nah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.